perhatian, ku berikan kasih sayang untukmu. Telah ku coba untuk bertahan, meskipun kau acuhkan diriku. Awalnya berharap kau berubah seperti yang ku harap, yeah. Tapi malah tetap kau buatku seperti yang tak dianggap. Dan aku lelah, dan aku nyerah, karena kau tak mau tahu apa yang diriku mau. Kau terus abaikan aku, kau tak peduli hatiku. Lelahku dengan sikapmu karena kau terus begitu. Dan kini kau harus tahu sikapku tergantung kamu. Suka kau bandingkan, tak mau disamakan mantanmu. Aku hanya ingin kau cinta, aku apa adanya diriku. Apanya yang kurang, boleh cukupkan diriku berkorban. Aku yang berjuang, ku beri semua yang kau inginkan. Dan aku lelah, dan aku nyerah, karena kau tak mau tahu apa yang diriku mau. Kau terus abaikan aku, kau tak peduli hatiku. Lelahku dengan sikapmu karena kau terus begitu. Dan kini kau harus tahu sikapku tergantung kamu. Kau tak mau tahu apa yang diriku mau. Kau terus abaikan aku, kau tak peduli hatiku. Lelahku dengan sikapmu karena kau terus begitu. Dan kini kau harus tahu sikapku tergantung kamu. Dan kini kau harus tahu, dan kini kau harus tahu, dan kini kau harus tahu, dan kini kau harus tahu, dan kini kau harus tahu, dan kini kau harus tahu, dan kini kau harus tahu, sikapku tergantung kamu.